Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal, Rabb kita yang telah memberikan kepada kita semuanya, semua yang ada pada diri kita, dari kenikmatan-kenikmatan baik jasmani maupun rohani. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Fama alaina illa syukur, maka tidak ada yang harus untuk kita lakukan melainkan mensyukurinya, mempergunakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari nikmat-nikmat tersebut dalam menjalankan ketaatan dan mewujudkan ketakwaan kepadanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, nikmat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya adalah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nikmat hidayah untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang lain. Betapa besarnya, betapa agungnya pemberian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang yang hatinya digerakkan untuk condong kepada Islam. Untuk seorang yang hatinya digerakkan untuk condong kepada mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nikmat ini adalah nikmat yang juga membutuhkan bentuk syukur dari kita semuanya. Bukan hanya kita bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat yang Dia berikan kepada kita. Bukan semata kita bertahmid kepada Allah atas nikmat keluarga yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya kita bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang kita bisa rasa, yang kita bisa lihat, yang kita bisa raba. Namun ada nikmat di sana yang membutuhkan syukur yang lebih besar, yang membutuhkan bentuk perwujudan syukur dan mewujudkannya dalam bentuk ketakwaan dari diri-diri kita semuanya, yaitu nikmat-nikmat batin. Yang tadi disebutkan di antaranya adalah nikmat tatkala seseorang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hatinya itu cinta kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Menjaga dua nikmat ini adalah sebuah kemustian dan keharusan. Tidak boleh tidak. Dan di antara cara untuk mensyukuri nikmat Islam cara untuk mensyukuri nikmat dibimbingnya hati-hati kita kepada cinta terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah dengan kita berupaya semampu kita, semaksimal yang kita bisa berikan untuk memperdalam Islam yang menjadi agama kita ini. Untuk memperdalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang hati-hati kita ini dibuat untuk cinta kepadanya. Itu dengan kita mempelajari ilmu Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dengannya kita akan biiznillah semakin faham dan semakin faham. Semakin mengerti dan semakin mengerti. Semakin luas pemahaman kita terhadap Islam dan semakin luas pemahaman kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, bermajelis di majelis ilmu, menjadi sebuah bukti bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam yang ia berikan kepada kita dan nikmat dicondongkannya hati-hati kita kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita pada tafsir ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala pada surat ini di ayat yang ke-10, di mana di ayat yang ke-10 ini Allah subhanahu wa ta'ala mulai menceritakan kepada kita tentang kisah daripada Ashabul Kahfi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sosok di balik mereka, yaitu mereka adalah fityah. Mereka adalah para pemuda. Mereka bukan orang-orang yang tua, namun mereka adalah para pemuda. Idh awal fityatu ilal kahfi, kata Allah. Tatkala, dan ingatlah tatkala ada sekelompok pemuda yang mereka melarikan diri ke sebuah gua. Faqalu, kemudian mereka pun berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Dan buatlah untuk kami dari urusan kami itu kelurusan. Ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-10. Di mana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tatkala beliau mentafsirkan ayat ini dalam kitabnya. Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Kata beliau, fajama'u baina as-sa'yi wal firari minal fitnah ila mahallin yumkinu al-istikhfa'u fi. Maka para pemuda ini yang dijuluki dengan Ashabul Kahfi, mereka mengumpulkan dua perkara yang sangat-sangat dituntut tatkala menghadapi kejadian yang mereka hadapi. Yaitu mereka mengumpulkan yang pertama antara usaha dan upaya untuk lari dari tempat fitnah menuju tempat yang mereka bisa berlindung dari fitnah tersebut. Mereka bisa jauh dari fitnah tersebut. Yang mana telah kita jelaskan kemarin, ini disebut dengan uzlah. Seorang itu mengasingkan diri dari keramaian. Seorang itu menjauhi kerumunan masyarakat, menjauhi tetangga-tetangganya, menjauhi keluarganya, dalam rangka melindungi diri-diri mereka sendiri daripada bahaya fitnah. tatkala mereka sudah tidak lagi mampu untuk melindungi diri-diri mereka dan mereka mengkhawatirkan keselamatan diri-diri mereka manakala masih berada di tempat fitnah tersebut terjadi, mereka pun melarikan diri, beruzlah. Dan kemarin kita sebutkan bahwasanya uzlah ini adalah perkara yang masyru'ah, sebuah perkara yang disyariatkan manakala seseorang sudah tidak lagi memiliki opsi setelah hijrah. Di mana yang dituntut yang pertama, manakala seseorang berada di tempat fitnah, di tempat terjadinya berbagai macam kejelekan, dia tinggal di situ, maka yang dituntut darinya yang pertama adalah hijrah. Dia meninggalkan lingkungan tersebut dan bergabung bersama komunitas orang-orang soleh yang ada. Dia tidak beruzlah manakala ada tempat yang bisa dia capai. Manakala ada tempat yang bisa untuk dia menyelamatkan agamanya di sana. Bersama dengan komunitas kaum muslimin, bersama dengan komunitas orang-orang soleh yang terjauhkan dari fitnah yang ada di tempatnya itu. Namun manakala hijrah sudah tidak lagi memungkinkan, baik karena kondisi dirinya sendiri yang tidak mampu untuk melakukan hijrah di kala itu, atau mungkin karena sudah terlalu tidak adanya komunitas orang soleh sepengetahuan dia yang dia bisa bergabung ke mereka, maka di saat itu uzlah disyariatkan manakala seorang sangat-sangat mengkhawatirkan keselamatan dirinya dari itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Tatkala mereka mendapatkan berbagai macam gangguan dari kaumnya, ancaman-ancaman dari kaumnya untuk mereka Ashabul Kahfi meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali terjatuh dalam kesyirikan, mereka memandang mereka tidak mampu lagi untuk melindungi diri-diri mereka dan agama mereka kecuali dengan uzlah, dengan mengasingkan diri. Maka mereka pun melakukan hal itu dan mereka memilih gua sebagai tempat persembunyiannya, sebagai tempat uzlahnya. Itu perkara yang pertama yang mereka lakukan tatkala menghadapi apa yang mereka hadapi. Kemudian perkara yang kedua yang mereka lakukan, kata Syekh As-Sa'di, wa baina tadarruihim wa su'alihim lillahi taysira umurihim, dan mereka pun bertadarru, mereka pun tunduk dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan urusan-urusan mereka. Wa adami itikalihim, dan mereka tidak bergantung ala anfusihim wa alal khalqi, mereka tidak bergantung kepada diri-diri mereka sendiri dan kepada makhluk yang lain. Mereka tidak langsung lantas percaya diri akan selamat dari fitnah semata-mata dengan uzlah yang mereka lakukan, dengan mengasingkan diri yang mereka lakukan. Selain uzlah mereka lakukan, mereka juga masih memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan mereka dimudahkan, agar apa yang mereka lakukan berhasil, agar dengan upaya dan usaha yang mereka lakukan ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala selamatkan melalui itu mereka daripada fitnah. Allah selamatkan mereka daripada fitnah. Ini tidak lantas percaya diri, saya sudah uzlah, ini tidak akan ketahuan. Saya sudah bersembunyi di gua, saya tidak akan ketahuan. Meskipun kaumku akan mencari-cari kami, ya meskipun kaum kami akan mencari-cari kami, kami tidak akan ketahuan lah. Mereka masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya urusannya dimudahkan dan supaya memang tujuan yang mereka inginkan dari usaha mereka beruzlah itu berhasil. Nah, ini dua perkara penting. Melakukan usaha dan berdoa. Melakukan usaha dan berdoa. Inilah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi untuk mendapatkan sebuah perkara yang amat sangat menakjubkan dan di luar nalar. Dengan mereka melakukan dua hal ini, mereka betul-betul berusaha, mereka betul-betul berdoa, maka kata Syekh As-Sa'di, falidzalika istajaballahu du'aahum. Karena dua inilah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa mereka. Wa qayyadalahum ma lam yakun fi hisabihim, dan Allah berikan kepada mereka sebuah perkara yang tidak sama sekali terbenak di pikiran mereka. Allah subhanahu wa ta'ala buat pada diri-diri Ashabul Kahfi ada sebuah peristiwa yang mereka sendiri tidak menyangka itu. Jadi di luar nalarnya Ashabul Kahfi. Allah kabulkan doanya dan Allah buat sebuah kejadian yang menakjubkan. Allah buat sebuah kejadian yang di luar nalar. Yang sama sekali tidak pernah terfikirkan oleh Ashabul Kahfi tatkala mereka berlindung di gua tersebut dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sesuatu yang ada di luar nalar tersebut yang tidak pernah disangka-sangka oleh Ashabul Kahfi akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka di ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, maka kami pun menutup telinga-telinga mereka di dalam gua tersebut, sinina adada, bertahun-tahun lamanya. Kata para ulama, fadharabna ala adhanihim fil kahfi, kami menutup telinga-telinga mereka di dalam gua tersebut, maksudnya adalah anamnahum, kami buat mereka tertidur. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Ashabul Kahfi setelah mereka berusaha dan berdoa, dengan Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka tertidur. Berapa lama? Sinina adada. Bertahun-tahun lamanya. Yang nanti akan disebutkan dalam ayat-ayat setelahnya. Sinina adada. Bertahun-tahun lamanya. Tahun yang menjadi waktu tidurnya Ashabul Kahfi secara pasti adalah wahiya salatu mi'ati sanatin watis usinin. Allah buat Ashabul Kahfi ini tertidur selama 309 tahun. 309 tahun. Allah buat mereka tertidur. Apakah ini mungkin bagi Allah? Jawabannya sangat mungkin. Dan itu jauh di pikiran dan benaknya mereka Ashabul Kahfi. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka dari kaumnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari kaumnya beserta agama mereka. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menidurkan mereka selama 309 tahun. Kenapa tidur yang dipilih? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Ashabul Kahfi dengan tidur yang lamanya sedemikian tahun ini? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa fi naumil madhkur hifdzun liqulubihim min al-ittirabi wal khauf. Dan pada tidur yang disebutkan di atas, tidur yang panjang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ashabul Kahfi, di dalamnya ada penjagaan terhadap hati-hati mereka dari kegundahan dan rasa takut. Ya. Dengan tidur Allah subhanahu wa ta'ala buat hati-hati mereka itu terjaga dari kegundahan dan rasa takut. Iya. Tatkala seorang tertidur, dia akan melupakan semua yang dia rasa. Makanya di antara nikmat sebuah nikmat yang sangat-sangat luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang berjihad itu adalah rasa kantuk. Jadi kalau orang berjihad itu ngantuk, ini luar biasa, itu berarti nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Apalagi sampai dia tertidur. Nah, karena dengan tidur itu dia terjaga. Dia sudah tidak khawatir lagi. Dia sudah tidak takut lagi. Lain halnya tatkala dia terjaga. Tatkala dia tidak tidur. Ya, tatkala dia berjihad. Tatkala dia riba. Contohnya menjaga perbatasan. Ya. Tatkala dia tidak tidur, dia masih akan dihantui rasa-rasa takut. Khawatir. Kalau begini, kalau begitu. Khawatir kalau begini, kalau begitu. Tapi manakala Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan, Allah buat dia mengantuk dan Allah subhanahu wa ta'ala buat dia tidur, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dia dari rasa-rasa takut yang ada. Dan disinilah kata Syekh Sa'di, hikmah atau di antara sekian banyak hikmah, kenapa tidurlah yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka Ashabul Kahfi. Wa hifdzun lahum min qaumihim, dan dengan tidur tersebut Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari kaumnya mereka. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana nanti akan disebutkan, ada yang menemani Ashabul Kahfi dalam tidur mereka sehingga tatkala orang melihat mereka itu akan langsung takut. Nanti akan disebutkan dalam ayat-ayat setelahnya. Waliyakuna ayatan bayyinah, dan dengan tidur tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan tanda kebesarannya yang jelas. Siapa yang bisa menidurkan dirinya selama 309 tahun? Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada kaum mereka sendiri, begitu pula kepada umat-umat setelahnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah peristiwa besar dengan amat sangat mudah. Apalagi melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar saja Allah Subhanahu wa taala melakukannya hanya dengan sangat mudah. Allah hanya mengatakan kun, maka tertidurlah Ashabul Kahfi selama 309 tahun hanya dengan mengatakan kun. Jadilah sesuatu yang besar, peristiwa besar di luar nalar kita bisa terjadi. Apalagi sesuatu yang kecil, sesuatu yang masih masuk di nalar kita, itu sangat-sangat lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsha lima labithu amada." Kemudian setelah mereka tertidur selama 309 tahun tersebut, "Tsumma ba'atsnahum," kami pun bangunkan mereka. "Lina'lama ayyul hizbain," untuk kami mengetahui siapa di antara dua kelompok itu yang ahsa lima labithu amada, yang lebih tepat di dalam menghitung berapa lamanya mereka tertidur. Jadi dengan adanya Allah Subhanahu wa taala bangunkan Ashabul Kahfi dari tidur panjang mereka ini, di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala melihat dari dua kelompok yang berseteru ini, Ashabul Kahfi dan kaumnya, siapa di antara mereka yang lebih tepat di dalam menghitung jumlah tahun di mana di jumlah tahun tersebut Ashabul Kahfi tertidur. Ini kan geger. Kaumnya ini juga geger yang mengejar Ashabul Kahfi tatkala mereka tidak mendapati di mana para pemuda ini lari, di mana mereka. Nah, hilangnya itu, hilangnya Ashabul Kahfi ini terus diturun-temurunkan secara kabar dan terus dihitung oleh mereka, kaumnya. Begitu pula Ashabul Kahfi tatkala mereka terbangun, nanti akan disebutkan ayat di ayat-ayat setelahnya, para Ashabul Kahfi ini tatkala bangun mereka saling bertanya, "Kita sudah di sini berapa lama?" Jadi untuk mereka Allah Subhanahu wa taala lihat siapa yang paling tepat menghitung jumlah tahun tertidurnya Ashabul Kahfi. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa fil ilmi bi miqdari lubthihim," dan tatkala kita mengetahui berapa lama Ashabul Kahfi ini tertidur, berapa tahun mereka tertidur, dalam hal ini ada dhaqtun lil hisab, ada sebuah penekanan terhadap masalah hitungan. Kemudian wa ma'rifatun li kamali qudratillah, dan kita akan mengetahui betapa sempurnanya kemampuannya Allah Subhanahu wa taala, wa hikmatih, dan betapa sempurnanya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Jadi kita akan tahu, kita sebagai orang-orang yang hidup setelah mereka Ashabul Kahfi, dengan diceritakan seperti ini kita akan lebih bertambah imannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang kita sembah maha mampu untuk melakukan semuanya. Bahkan hal-hal yang mungkin di pandangan kita mustahil, Allah Subhanahu wa taala bisa melakukannya. Allah bisa menidurkan Ashabul Kahfi ini selama 309 tahunan. Allah bisa melakukan di dunia ini semua yang ia kehendaki, yang di luar nalar kita. Sehingga dengan adanya kita mengetahui jumlah tahun yang Ashabul Kahfi tertidur di sana, kita akan mengenali betapa sempurnanya kudrohnya Allah, kemampuannya Allah, hikmahnya Allah, dan rahmatnya Allah. Falam istamarru ala naumihim, seandainya Ashabul Kahfi ini dibuat terus tertidur, tidak dibangunkan, dibuat terus tertidur, lam yahsul alittila ala syai'in min dhalika min qissatihim, maka tidak akan terjadi yang namanya kita dapat menelaah kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang mereka kalau mereka tidak dibangunkan. Ya, kalau mereka tidak dibangunkan, maka kita tidak bisa menyimak dan menelaah sedikit pun dari kisah mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka Ashabul Kahfi dari tidurnya dengan hikmah-hikmah yang ada untuk mereka dan untuk kita semuanya. Hikmah untuk Ashabul Kahfi, manfaat untuk Ashabul Kahfi, dan manfaat buat kita orang-orang yang hidup setelahnya, untuk kita mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Qadir. Allah Maha Mampu. Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan semua perkara yang mungkin di pandangan kita itu adalah sesuatu yang mustahil, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Di ayat yang ke-13 Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Sungguh kami akan kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah tentang mereka dengan sebenar-benarnya." Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk ia akan menjelaskan kisahnya Ashabul Kahfi ini dengan sebenar-benarnya yang tidak ada dustanya sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim." Mereka adalah pemuda. Innahum fityah. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, "wa zidnahum huda," dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bagaimana pemuda ini memang dalam banyak kesempatan Allah Subhanahu wa taala buat mereka adalah orang-orang yang memang memiliki andil besar di dalam memperjuangkan agama. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tatkala beliau mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Fadzakara ta'ala annahum fityah." Allah menyebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi ini mereka adalah pemuda. "Wa hum aqbalu lil haqq." Dan mereka, para pemuda ini, biasanya mereka ini lebih dapat menerima kebenaran. Para pemuda ini biasanya lebih dapat menerima kebenaran. "Wa ahda lisabili minasyuyukh." Dan lebih mudah untuk dapat menerima hidayah daripada orang-orang tua. Memang kenyataannya seperti itu. Biasanya pemuda itu lebih bisa menerima kebenaran manakala dijelaskan kepada dia, dan lebih mudah untuk menerima penjelasan, menerima hidayah dibandingkan syuyukh, orang-orang tua. Alladzina qad atau wanghamasu fi dinil batil, dibandingkan orang-orang tua yang telah menyimpang dan tenggelam dalam agama kebatilan. Dan ini memang realitanya kita lihat seperti itu. Dari masa dahulu sampai sekarang. Kalau kita melihat orang tua yang memang sudah dari kecilnya, mudanya, sampai tuanya, menggeluti, contohnya klenik, menggeluti kesyirikan-kesyirikan, tatkala dijelaskan, tatkala diluruskan, dia menganggap ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ini sudah menjadi sebuah adat. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Meskipun kamu menjelaskan seperti ini, seperti itu, meskipun dalil-dalil dibawakan, kalau orang tua sudah terlanjur tercuci otaknya dari kecil untuk terjatuh ke dalam kesyirikan dan terus mempertahankan kesyirikan tersebut, ini biasanya susah untuk diluruskan. Beda dengan anak-anak muda, kata Ibnu Katsir. Qala wa li hadza kana aktsarul mustajibina lillahi wa li rasulihi syababan. Oleh karena ini, kata Ibnu Katsir, kebanyakan orang-orang yang menerima ajakan Allah dan Rasul-Nya itu adalah para pemuda. Ya, para pemuda. Kebanyakan orang-orang yang menerima hidayah, kebanyakan orang-orang yang dapat menyerap penjelasan itu, kebanyakan dari mereka adalah pemuda. Begitu pula yang mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka adalah para pemuda. Wa ammal masyayikhu min Quraisy, adapun orang-orang tua dari Quraisy, fa'amatuhum baqu 'ala dinihim, kebanyakan mereka, mereka tetap berada di atas agamanya mereka. Ini kebanyakan orang-orang tua dari Quraisy yang Rasul alaihi salatu wasalam awal berdakwah adalah kepada mereka, yang sudah terlanjur tua di atas kesyirikan, ini kebanyakannya tidak menerima dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini. Walam yuslim minhum illal qalil. Dan kebanyakan orang-orang tua dari Quraisy itu, mereka tidak masuk Islam kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Dominannya, kebanyakannya adalah orang-orang muda. Yang kemarin muda itu tidak harus 20 tahunan ya. Tapi yang namanya syabab, muda, disebutkan oleh ahli bahasa adalah 40 tahun ke bawah. Itu masih kategorinya syabab. Masih kategorinya adalah pemuda. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di usia 30 tahunan. Umar bin Khattab masuk Islam di usia 20 tahunan. Dan sahabat-sahabat yang lain banyak. Yang mereka memang menjadi orang-orang yang sangat membela Rasul alaihi salatu wasalam dalam keadaan mereka itu masih muda. Makanya dibodoh-bodohkan mereka itu. Sama orang-orang tuanya itu dianggap sebagai orang yang gila, dianggap sebagai orang yang macam-macam, dituduh dengan macam-macam oleh orang-orang tua yang kafir dari kalangan Quraisy. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula Ashabul Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka di saat peristiwa yang menakjubkan ini terjadi, tatkala mereka masih dalam usia muda. Nah, tatkala mereka masih dalam usia muda. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, dijelaskan tafsirnya ayat ini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada ayat yang ke-13, dan kami mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang cerita mereka dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Qala hadza syuru'un fi tafsili qissatihim. Ini adalah permulaan di dalam rincian dari kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang mereka. Wa anna allaha yaqussuha ala nabiyyihi bilhaqqi wasidqi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kisah ini kepada nabinya dengan kebenaran dan kejujuran. Alladhi ma fihi syakkun, yang di dalamnya tidak ada satu keraguan-raguan pun. wala syubhatun biwajhin minal wujuh, dan tidak ada kesamaran dari satu sisi dari sisi-sisi yang ada. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang mereka ini dengan sebenar-benarnya apa adanya terjadi. Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya ashabul kahfi ini mereka adalah fityah. Fityah itu artinya adalah pemuda-pemuda. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan jamak. Tapi jamak itu ada dua. Ada jam'ul qillah dan ada jam'ul kasrah. Kalau satu pemuda, bahasa Arabnya adalah fata. Fata. Kalau pemuda-pemuda dijamakkan tapi jumlahnya 10 ke bawah, itu disebut dengan fityah. Kalau pemudanya 10 ke atas, jamaknya banyak, itu disebut dalam bahasa Arab dengan fityanun. Dengan fityanun. Jadi ada fata, satu pemuda, fityah, pemuda-pemuda, tapi jumlahnya di bawah 10, dan ada fityanun, pemuda-pemuda yang jumlahnya di atas 10. Banyak mereka. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan pemuda-pemuda ini adalah fityah. Berarti mereka jumlahnya tidak lebih dari 10, kurang dari 10. Nah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Wa hadza min jumu'il qillah. Kalimat fityah di sini termasuk dari yang disebut dengan jam'ul qillah, dan ini menunjukkan kalau mereka jumlahnya itu di bawah 10. Berapa mereka? Nanti disebutkan di ayat-ayat setelah. Di mana para pemuda ini Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan iman. Allah mengatakan amanu, mereka beriman. Ai beriman billahi wahdahu la syarikalah. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya, min duni qaumihim, berbeda dengan kaumnya mereka. Kalau kaumnya mereka sebagaimana kemarin telah kita sebutkan kisahnya dinukil dari tafsir Ibnu Katsir, kaumnya Ashabul Kahfi adalah penyembah patung. Dan awal kali Ashabul Kahfi ini mereka bertemu adalah tatkala mereka sama-sama melihat aktivitas kaumnya di hari besar mereka itu, yaitu ada sujud kepada patung, pengagungan terhadap patung dan seterusnya. Akhirnya Ashabul Kahfi ini dibuat sadar hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat karena alasan yang sama. Jadi Ashabul Kahfi mereka adalah orang-orang yang beriman, berbeda dengan kaumnya mereka. Fasyakarallahu lahum imanahum. Maka Allah pun bersyukur kepada mereka atas keimanan mereka. Bersyukur, berterima kasih. Berterima kasihnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu. Makanya tatkala mereka beriman, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih atas keimanan mereka tersebut dengan Allah fazadahum huda, dengan Allah menambahkan kepada mereka petunjuk. Dengan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi setelah beriman, karena iman ini disyukuri, Allah tambah imannya. Nah, begitu maksudnya. Ya. Karena Ashabul Kahfi ini mereka orang-orang yang menerima al-haq. Mereka menerima kebenaran. Karena mereka menerima kebenaran dan bersyukur atas nikmat tersebut, maka Allah buat mereka semakin dapat menerima kebenaran. Nah, dan ini adalah misdaq firman Allah Subhanahu wa taala, yakni sebuah bukti nyata atas firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, seandainya kalian bersyukur niscaya pasti akan aku tambahkan untuk kalian nikmatku. Dan Ashabul Kahfi mereka bersyukur atas keimanan mereka. Mereka bersyukur atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Fazadahum huda. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka petunjuk. Allah Subhanahu wa taala buat mereka semakin paham. Qala ay bi sababi aslih tidaihim ilal iman zadahumullahu minal huda. Disebabkan karena mereka mau menerima keimanan, disebabkan karena mereka dibimbing kepada keimanan dan mereka mau dan bersyukur atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka petunjuk alladzi huwal ilmun nafi' wal amalus shalih, di mana petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, jadi zadahum huda, Allah tambahkan kepada mereka petunjuk, Allah tambahkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka amal soleh. Dan di sini kita bisa mengambil faedah besar bahwasanya iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebagaimana telah kita sampaikan di mukadimah tadi di awal, iman yang Allah berikan kepada kita, Islam yang Allah berikan kepada kita, ini membutuhkan bentuk syukur. Membutuhkan bentuk syukur. Dengan kita senantiasa mengingat bahwasanya Allah itu mengistimewakan kita dengan iman. Allah mengistimewakan kita dengan Islam. Allah buat kita itu berbeda dengan orang-orang yang lain yang tidak mau masuk ke dalam Islam. Allah sayang kepada kita. Allah merahmati kita. Allah ingin menyelamatkan kita dengan Islam dan iman ini. Maka syukuri itu. Bagaimana tidak? Bagaimana kita tidak memandang kalau Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah mengistimewakan kita dengan Islam dan iman. Sedangkan orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan dan mereka meninggal di atas kesyirikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka dengan azabnya yang amat sangat keras. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawahnya bagi orang yang Ia kehendaki. Walhamdulillah, iman tatkala menyelimuti hati kita, Islam tatkala menjadi agama kita, kesyirikan itu menjadi dosa yang paling pertama besarnya yang harus kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan. Dan dengan Islam dan iman kita bisa memandang, walhamdulillah, kalau kesyirikan itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Bisa dibayangkan orang yang tidak masuk ke dalam Islam, orang yang tidak Allah berikan hidayah iman, orang yang tidak Allah istimewakan dengan keduanya ini, Islam dan iman. Bagaimana mereka memandang kesyirikan? Kesyirikan di mata mereka kecil. Mereka menganggapnya sebagai sebuah hal yang biasa. Mereka menganggapnya sebagai sebuah adat istiadat. Mereka menganggapnya sebagai perkara yang lumrah untuk dilakukan. Menyembelih kepada patung, menyembelih kepada jin, menyembelih kepada penunggu-penunggu pohon, penunggu-penunggu gunung, penunggu lautan katanya. Adalah perkara yang lumrah. Na'udzubillah. Tidak terbimbingnya mereka dengan Islam, tidak terbimbingnya mereka dengan iman, Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka, dan Allah buat dosa yang paling besar yang kalau dibawa mati tidak akan diampuni, dianggap oleh mereka kecil, dianggap oleh mereka biasa. Wa na'udzubillah. Sehingga iman yang ada pada diri kita itu adalah sesuatu yang dengannya Allah mengistimewakan kita. Maka bersyukurlah kita semuanya. Dengan kita terus berusaha untuk memahami seluk-beluk syariat Islam. Di antaranya dengan kita mempelajari macam-macam syirik contohnya tadi. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Tatkala kita beriman kepada Allah, kita akan memandang kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kita akan mempelajari tentunya macam-macam syirik itu, apa yang harus kita jauhi dan seterusnya. Agar kita tidak termasuk daripada mereka. Agar kita tidak termasuk daripada al-musyrikin yang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, wa'iyadzubillah. Dan lihat Ashabul Kahfi. Tatkala mereka beriman dan mereka bersyukur atas keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, zadahumullahu minal huda. Allah tambahkan mereka petunjuk. Setelah mereka beriman, Allah berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat dan Allah akan berikan kepada mereka amalan yang soleh. Dan ini ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yang maknanya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan setelahnya. Ya. Jadi kalau orang melakukan kebaikan, bersyukur atas kebaikan yang ia lakukan itu, akan lahir kebaikan-kebaikan yang lain. akan lahir amalan-amalan soleh yang lain. Namun sebaliknya, kejelekan itu akan melahirkan kejelekan yang lainnya. Kalau seseorang melakukan kejelekan dan dia meremehkannya, fana'udzubillah, kejelekan yang dia lakukan itu akan berkembang menuju ke kejelekan yang selanjutnya lagi. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh adalah sesuatu yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada ashabul kahfi sebagai hidayah kepada mereka. Kemudian setelahnya, ikhwani fillah rahimakumullah, Allah berfirman di ayat yang ke-14. Wa rabatana ala qulubihim idqamu. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Dan kami kuatkan, kami kokohkan hati-hati mereka. إِذْ قَامُوا, tatkala mereka berdiri. Tatkala mereka berdiri, maksudnya di kisah yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, tatkala ashabul kahfi ini mereka ketahuan beriman kepada Allah, ketahuan berbeda dari kaumnya, Allah memanggil raja memanggil mereka. Ya, raja memanggil mereka dan bertanya apa yang gerangan mereka lakukan sehingga mereka berbeda dengan kaumnya, tidak mau menyembah patung dan seterusnya. Kemudian mereka menjadikan ini sebagai momen dakwah. Mereka pun mengatakan dengan berani, mereka pun mengatakan dengan kokoh. Faqalu, mereka pun berkata, kata Allah, Rabbuna, Rabb kami, sesembahan kami adalah Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit-langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, kami tidak akan beribadah kepada Tuhan selainnya. Kami tidak akan berdoa kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad qulna idan syatata, dan kalau kami beribadah kepada selain Allah, berarti kami melakukan sesuatu yang menyimpang. Inilah ucapan yang diucapkan oleh ashabul kahfi tatkala mereka dipanggil oleh raja. Warabatna ala qulubihim. Dan Allah berfirman, kami kuatkan hati-hati mereka. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, maksudnya warabatna ala qulubihim ay sabbarnahum wa thabbatnahum. Kami buat mereka sabar dan kami buat mereka kokoh. Wa ja'alna qulubahum mutmainnatan fi tilkal halatil muz'ijah, dan kami jadikan hati-hati mereka tetap tenang dalam keadaan yang sangat-sangat mengganggu tersebut. Dalam keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman tersebut, dipanggil oleh raja, ditanya siapa Rabbnya mereka, kenapa mereka berbeda dengan kaumnya, Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka sabar, Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan mereka, dan Allah buat hati-hati mereka tetap tenang, sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan raja dengan jawaban yang tepat dan mengandung unsur dakwah. Qala, wa hadza min lutfihi ta'ala bihim wa birrih, dan ini termasuk kelembutannya Allah kepada mereka dan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, yaitu an waffaqahum lil imani wal huda. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada mereka untuk beriman, wasabri wasabat, sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kesabaran dan kekokohan, waktu makninah dan ketenangan. Ini ikhwani fillah rahimakumullah maksudnya warabatna ala qulubihim. Dan kita bisa mengambil faedah dari ayat, dari kalimat ini dan tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya keistiqomahan, kekokohan yang ada pada hati-hati kita untuk mempertahankan keimanan kita adalah sebuah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan kita juga harus mensyukurinya. Selain iman yang Allah berikan kepada kita, selain kecondongan hati kepada Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala juga sampai hari ini masih mengokohkan dan mengistiqomahkan kita untuk mempertahankan hal tersebut. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat ini ada kepada kita sampai mati. Dan kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Ikhwani fil rahimakumullah. Di antara upaya yang dapat kita lakukan untuk mengokohkan hati-hati kita di atas iman, untuk membuat kita istiqomah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di atas Islam dan iman, adalah dengan kita memperbanyak doa untuk diberikan istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita dilindungi dari berbagai macam perkara yang akan membawa kita jauh daripada Islam dan iman. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sebagai seorang nabi yang keimanannya amat sangat kuat, siapa yang seperti beliau berani menghancurkan semua berhala-berhala kaumnya, rela dibakar untuk mempertahankan imannya, dan seterusnya dari gangguan-gangguan yang diberikan kepadanya Nabiullah Ibrahim tatkala beliau berdakwah. Tapi bersama dengan itu beliau tidak pernah lupa doa. Doa untuk apa? Doa untuk dikokohkan di atas Islam dan iman dan dijauhkan dari lawan daripada Islam dan iman. Allah berfirman menjelaskan tentang doa Nabi Ibrahim yang ia panjatkan kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada patung. Orang yang sangat-sangat berani menghancurkan patung, orang yang rela dibakar karena menghancurkan patung, masih berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari peribadatan kepada patung. Ayuhal mu'minuna ibadallah, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya apa? Poinnya apa? Doa itu adalah sesuatu yang harus terus kita perhatikan dan harus terus kita panjatkan. Utamanya adalah doa untuk kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan dan kekokohan. Sabar, sabar dalam menjalankan agama ini. Sabar, kokoh, sabar di dalam memperjuangkan agama ini. Mempelajarinya, memperjuangkannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran kepada kita. Sebagaimana mereka ashabul kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan hati-hati mereka bahkan tatkala mereka berdakwah. Allah berikan modal yang sangat besar tatkala mereka berdakwah, yaitu kesabaran. Dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan di saat itu, mereka adalah orang-orang yang asing di tengah kaumnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang dianggap sebagai orang-orang yang baru lahir kemarin oleh orang-orang tua di saat itu. Berani tampil beda di tengah-tengah kaumnya. Kenapa mereka berani tampil beda? Karena tampil beda itu adalah kebenaran di saat itu. Di saat kaumnya, kebanyakannya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan atau bahkan semuanya, maka yang tampil beda di saat itu adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan ashabul kahfi mereka melakukan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan hati-hati mereka. Dan ini termasuk daripada nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mendapatkan hal yang sama. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kekokohan dan keimanan serta kesabaran di dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memperjuangkan Islam dan mendakwahkannya. Demikian mungkin yang bisa Anda sampaikan di pertemuan malam hari ini. Sedikit semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Wa naktafi bihadzal qadar. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.